Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari Kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan syarah penjelasan hadis kita baca dari Kitab Tawdihul Ahkam li fadilati Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Man hafiz al-hadith falyaqra. Sebelum kita lanjut penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, man hafiz al-hadith falyaqra. Faddal. As-sahabi, dari sahabatnya, kemudian ulama yang meriwayatkan. Allah. Ya Allah. Sanaduhu qawiyun. Naam. Fadhal. Wa khairul Naam. Yang lain. Hadithun qasir. Hadis pendek. Man hafiz al-hadith? Faddal. Ahsanta. Barakallahu fiik. Naam. Kita lanjut. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu sebagian penjelasan Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis ini. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khatta', terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah orang yang bertaubat. Ini menunjukkan bahwasannya mesti seseorang itu terjatuh ke dalam dosa, kesalahan, tidak ada yang maksum. Sebagaimana yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang lain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Walaja'a biqaumin yudnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, maka niscaya Allah akan memusnahkan kalian, melenyapkan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ganti kalian dengan suatu kaum yang dia berbuat dosa kemudian bertaubat, meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka." Maka mesti manusia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Dan ini hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Hikmah dari asma Allah, nama-nama Allah, Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Ghafur, yang maha pengampun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hambanya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya jika mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan penjelasan Syekh rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca pembagian dosa menjadi dua macam, yaitu saghair wal kabair, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil akan bisa terhapus dengan amalan-amalan soleh, baik itu sholat, puasa, haji, umroh, qiyamul lail, dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan-amalan soleh yang kemarin sudah kita jelaskan. Adapun al-kabair, dosa-dosa besar, maka tahtaj ila taubah. Dosa-dosa besar membutuhkan taubat. Jika ingin terhapus, terbebas dari dosa tersebut, alaihi taubah, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala rahimahullahu taala sampai mana gitu ya? Sekarang yang keempat. Taib, ar-rabi'. Ar-rabi'ah yang keempat atau faidah yang keempat. Wal-Ghazali arji'al ma'asi ila arba sifat. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengembalikan kemaksiatan-kemaksiatan kepada empat sifat. Ya, pertama sifatun isti'la'iyah. Sifat isti'la'iyah. Nanti akan dijelaskan. Yang kedua sifatun syaitaniyah. Kemaksiatan yang sifatnya syaitaniyah. Ketiga sifatun bahimiyah, ya, bisa sifatun bisa sifatin ya, sifatin bahimiyah, kemaksiatan yang sifatnya bahimiyah. Seperti hewan. Yang keempat sifatin sabu'iyah, kemaksiatan yang sifatnya sabu'iyah, seperti hewan buas. Fal'ula, yang pertama, sifatun isti'la'iyah, kemaksiatan yang sifatnya isti'la'iyah. Yantiju minhal kibr, dari kemaksiatan yang sifatnya isti'la'iyah, isti'la'iyah itu tinggi ya, merasa tinggi. Kemaksiatan yang muncul dari sifat atau kemaksiatan yang bentuknya sifat isti'la'iyah, yantiju minhal kibr, muncul darinya al kibr, kesombongan. Kesombongan adalah dosa atau kemaksiatan yang sifatnya isti'la'iyah, sombong. Wal fakhr, bangga diri. Wal ujub, ujub. Wahubbul madhi, suka pujian, senang sanjungan. Watolabul isti'la, wanahwi dhalik, dan yang lainnya. Tolabul isti'la, pengennya selalu punya posisi. Wahadihi sifat muhlikat, dan sifat-sifat ini muhlikat, menghancurkan pelakunya. Wa ba'dun nas yaghfal anha, dan sebagian manusia lalai dari perkara ini atau sifat-sifat ini. Kesombongan, bangga diri, ujub, cinta pujian, senangnya dipuji, pengennya diorangkan, dan yang lainnya. Ini sifat-sifat yang muhlikat, sifat-sifat yang menghancurkan pelakunya, membinasakan pelakunya. Dan sebagian manusia lalai dari sifat-sifat yang seperti ini, artinya lalai dari menjaga diri, membentengi diri dari sifat-sifat yang seperti ini, menganggap hal yang demikian biasa, bukan dosa, padahal ini dosa. Sombong, bangga diri, ujub, suka pujian, dan seterusnya. Ini adalah khuluqun dhamimah, akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela. Bahkan sebagiannya bisa menjadikan seseorang terhalang dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Al-Kibr, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun seberat zarrah, semut kecil. Apa kibar yang dimaksud? Batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini kesombongan yang akan menjadikan pelakunya tidak masuk ke dalam jannah. Baik, ini sifat maksiat yang pertama. Wasaniyah yang kedua, sifatun syaitaniyah, kemaksiatan yang sifatnya syaitaniyah. Wa minha ma yantijul hasad, dari sifat seperti inilah muncul hasad. Wal baghi, sewenang-wenang. Wal khida', menipu. Wal makar, suka berbuat makar. Wal ghosh, sama menipu. Wan nifaq, kemunafikan. Wal amru bil fasad, memerintahkan untuk berbuat kerusakan. Wa nahwu dzalik, dan yang lainnya. Ini termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya syaitoniyah, seperti syaitan, sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan, hasad, syaitan hasad, baghi, sewenang-wenang, suka menipu, suka berbuat makar, ya, tipu daya, munafik, ya, dan memerintahkan kepada fasad, kerusakan, dan yang semisalnya. Ini semua adalah sifat syaitoniyah. Kemudian wasalisa, dan yang ketiga, sifat bahimiyah, kemaksiatan yang sifatnya bahimiyah. Seperti hewan atau binatang. Wa minha yatasya'abu syarr. Dari sifat inilah, nah, menyebar kejelekan atau keburukan. Wal hirs ala qada'i syahwatil batn wal farj. Hirs, ambisi, ingin menunaikan syahwat perutnya dan syahwat farajnya. Ini kemaksiatan yang sifatnya bahimiyah, seperti hewan, asyar, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang bermacam-macam. Kemudian sifat ambisi, ya, pengen terpuaskan syahwat perutnya, pengen terpuaskan syahwat farajnya, ya. Ini sifat-sifat bahimiyah. Kemaksiatan yang muncul dari sifat ini, wa min dzalik, diantaranya zina, kemaksiatan zina, wal liwat. Apa itu liwat? Hah? Nah, ya seperti itulah. Ya. Kalau liwat enak ya, ngaliwat. Ini liwat, kemaksiatan, dosa. Berhubungan sesama jenis. Wassarakah, pencurian. Warishwah, apa? Menyuap. Walghulul, khianat. Wa akhdhu hutamid dunya biduni haqqin, dan mengambil harta dunia tanpa hak. Asal punya siapa aja diambil. Kan demikian hewan, ya. Nah, hewan kalau dilepas sudah, nah, tanaman apa aja dimakan, dia nggak peduli punya siapa. Ya. Nah, zina, ya. Syauton, apa? Bahim, bahima, ya. Demikian. Dengan pasangan manapun, maka orang yang berzina, nah, seperti hewan, bahkan adol. Nah, kalau hewan memang tidak berakal. Nah, sehingga pasangannya siapa saja, manusia berakal, tetapi masih melakukan, maka adol, lebih sesat. Dari bahimah, dari hewan tersebut. Liwat, pencurian, rishwah, menyuap, dan lain sebagainya. Ini semua adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya bahimiyah. Warabi'ah, kemudian yang keempat, sifatun sabu'iyah, kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya sabu'iyah. yantiju anhal ghadab. Sabu'iyah itu hewan buas. Nah, apa kemaksiatan yang model seperti ini? Di antaranya al-ghadab, marah, marah tanpa hak. Wal-hiqd, dengki. Wat-tahajum alannas bil-qatl, menyerang manusia untuk dibunuh. Ini seperti hewan buas ya, menerkam. Wad-dharb, memukul. Wa ghasbul amwali minan nas, dan mengambil harta manusia tanpa izin. Ini semua sifat sabu'iyah, sifat hewan-hewan buas. Marah, dengki, menyerang, memukul, mengambil harta orang. Kademikian hewan buas. Tiba-tiba anak sapi hilang, anak kambing hilang, check and recheck ternyata ada ular besar, check and recheck ternyata ada harimau lepas misalkan, suka ngambil harta orang. Ini sifat sabu'iyah, yang ini semua adalah bentuk kemaksiatan. Jadi Al-Ghazali rahimahullah mengembalikan kemaksiatan-kemaksiatan kepada empat sifat ini. Sifat isti'la'iyah, sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah, kemudian sifat sabu'iyah. Fahadihi, maka ini semua ummahatuz dzunub wa manabi'uha, ini semua adalah induknya dosa dan sumber-sumbernya dosa. Sifat-sifat isti'la'iyah, sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah, sifat sabu'iyah, ini semua adalah ummahatuz dzunub, induknya dosa dan sumbernya dosa. Tsumma tafajjara dzunub min hadhil manabi 'alal jawarih. Kemudian terpancar dosa-dosa ini, atau terpancar dosa-dosa dari sumber-sumber ini. 'Alal manabi, kemana? 'Alal jawarih, ke anggota badan. Terpancarlah dosa-dosa dari sumber-sumber ini ke anggota badan, sehingga dia sombong, dia bangga diri, dia ujub. Nah, dan dosa-dosa yang lain yang tadi kita sebutkan. Faba'duha fil qalbi, dan sebagian dosa-dosa tersebut, ada yang dosa tersebut fil qalb, di dalam hati. Seperti apa? Kal kufri wal bid'ati wan nifaq, seperti kekufuran, kebid'ahan, kemunafikan. Wa idmari su'ilin nas, dan menyembunyikan kejelekan dari manusia. Wa ba'dhuha 'alal 'ain, dan sebagiannya, sebagian dosa-dosa ini pada mata. Was sam', dan juga pada pendengaran. Ada yang dosanya pada mata, ada yang dosanya via pendengaran, ada yang via hati, ada yang via mata, ada yang via pendengaran. Wa ba'duha 'alal lisan. Kalau via mata sudah jelas, melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Via telinga mendengar perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa ba'duha 'alal lisan, dan sebagiannya atau sebagian dosa-dosa tersebut via lisan. Via lisan, dusta, ghibah, menuduh, atau mencela, mencerca. Wa ba'duha 'alal batn, dan sebagian dosa-dosa via batn, via perut. Yaitu dengan memakan perkara-perkara atau makanan-makanan yang haram. Nah, atau memenuhi perutnya dengan makanan secara berlebihan, sehingga bermudarat bagi dirinya. Wal farj, ataupun melalui farj, sebagian dosa dilakukan via farjnya, kemaluannya, ima dengan zina atau liwat atau yang semisalnya. Waliyadzubillah. Wa ba'duha 'alal yadain, dan sebagian dosa-dosa itu dilakukan via tangan, memegang yang Allah haramkan, yang enggak boleh dipegang. Mencuri dengan tangannya. Wa rijlain, dan sebagian dosa-dosa melalui kedua kaki, melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram, menggunakan kakinya untuk menyakiti orang lain, menendanglah apa dan seterusnya. Wa ba'duha 'ala jami'il badan, dan sebagian dosa-dosa itu dilakukan oleh jami'al badan, semua anggota badan. Wala hajata ila tafsili dzalik fa innahu wadih, dan tidak butuh untuk dirinci lagi anggota badan apalagi, enggak butuh lagi untuk dirinci. Fa innahu wadih, karena sesungguhnya itu jelas bahwasanya dosa-dosa itu dilakukan oleh al-jawarih, oleh anggota-anggota badan, baik itu hati, mata, telinga, lisan, perut, farj, atau kemaluan, atau kedua tangan, kedua kaki, dan anggota badan yang lain, yang tidak perlu lagi dirinci satu persatu. Fa innahu wadih, karena sesungguhnya ini jelas. Taib, selesai ucapannya Al-Ghazali tentang Al-Ghazali. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sehingga merujuk ke pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Al-Khamisah, kemudian faedah yang kelima. At-taubah hiya rujuu ilallahi ta'ala bin nadami 'ala ma madha minal ma'asi. Taubat adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyesali kemaksiatan-kemaksiatan yang telah berlalu. Wal azmi ala tarkiha, dan bertekad untuk meninggalkannya. Imanan, karena keimanan. Lali ajli naf'i dunia, bukan karena ada tendensi dunia. Au adzan nas, atau bukan karena ada gangguan manusia, tidak. Wa an la yakun ala ikrah, dan bukan terpaksa. Wa ilja, ya sama ya. La yakun ala ikra wa ilja. Taubatnya tidak terpaksa. Bal ikhtiyaru hal taklif, bahkan pilihan dia sendiri. Ya, seorang yang mukallaf, bukan karena terpaksa. Hadhihi taubah, ini adalah taubat. Yang nanti syarat-syaratnya akan disebutkan di sini. Ketaubat, kata Syekh, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali apa yang sudah berlalu dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ya. Karena keimanan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena tendensi dunia. Bukan karena ada gangguan orang lain. Tidak. Ya. Tetapi karena ikhtiyaru nafsih. Ya. Karena pilihan dirinya. Ya. Kemauan dirinya sendiri. Bukan karena terpaksa. Ini taubah. As-sadisah, faedah yang keenam. Qala al-Ghazali, berkata al-Ghazali, al-muqbilu 'ala Allah Ta'ala la budda lahu min at-taubati min al-ma'asi. Orang yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la budda lahu min at-taubah min al-ma'asi, harus dia bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa dzalika li amrain, yang demikian karena dua perkara. Ahadihima, salah satunya, liyahsula lahu taufiqut ta'ah, agar supaya dia mendapatkan taufik untuk taat kepada Allah. Jika seseorang tidak bertaubat dari kemaksiatan, padahal dia orang yang sedang menuju kepada Allah, pengen dekat dengan Allah, tetapi tidak bertaubat dari kemaksiatan dan kemaksiatan, maka sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan taubah dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka biiznillah yahsul lahu taufiqut ta'ah, dia akan mendapatkan taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna syu'madz dzunub yurithul hirman, karena pengaruh dosa itu apa? Mewariskan hirman. Mewariskan hirman. Hirman itu terharamkan dari taufik. Terharamkan dari hidayah. Fa inna dzunuba tamna'u anis sayri ila Allah Ta'ala. Dan karena dosa-dosa itu menghalangi seseorang dari berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal musara'a ila khidmatihi, dan menghalangi seseorang dari bersegera untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa ini akan menghalangi. Menghalangi seseorang atau menghalangi perjalanan seseorang, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghalangi seseorang dari bersegera untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-muqbil 'ala Allah, orang yang sedang menuju kepada Allah, ya, sedang mendekatkan diri kepada Allah, wajib bagi dia untuk bertaubat, ya, harus bertobat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Asani yang kedua, innama talzamu taubatu litukbala minal abdi ta'at. Sesungguhnya keharusan taubat tersebut adalah agar supaya ketaatan-ketaatan seorang hamba tersebut tukbal, diterima. Fa inna taubata irdaun lirabb. Karena sesungguhnya taubat itu akan menjadikan Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala, ridha. Taubat akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Fa kaifa nad'uhu wa nunajjihi wa nusni 'alaihi wa huwa ghadban? Maka bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada kita, karena banyaknya dosa-dosa kita, kemaksiatan kita. Maka orang yang sedang mukbil ala Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang menuju kepada Allah, hendaknya dia bertaubat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Wa taubatun nasuh min masail qalb. Dan taubat nasuha ini termasuk upaya-upaya hati. Hati yang bekerja, yang berupaya untuk merealisasikan taubah an-nasuh, taubat yang jujur. Fahiyat tarku ikhtiyari dzanbin sabaq, yaitu meninggalkan dosa-dosa yang sudah berlalu. Ta'dhiman lillahi ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadharan min sakhatihi, dan karena menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, selesai dari ucapan Al-Ghazali. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh, wali taubati salah satu syurut, dan taubat memiliki tiga syaratnya. Ini jika dosa yang dia lakukan adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hak-hak Allah, maka ada tiga syarat. Ahaduha, salah satunya, tarku dzanbi ikhtiyaron lillahi ta'ala, meninggalkan dosa tersebut tanpa terpaksa. Ketika itu juga lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena terpaksa. Asani yang kedua, al-azmu an la ya'uda ilaihi. Bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Ini syarat yang kedua. Jadi kalau masih ada keinginan untuk melakukannya, bukan taubat yang nasuha. Karena syarat taubat nasuha harus ada tekad kuat untuk tidak mengulangi. Asalis yang ketiga, an-nadamu ala ma fata min, menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi disesali, bukan dibanggakan. Wah, dulu saya kepala preman misalkan, bangga, jangan bangga. Nah, disesali. An-nadam ala ma fata min. Kalau dia bertobat maka dia menyesali apa yang sudah berlalu. Ini syarat-syarat taubat, nasuha. Kemudian summa idza kana dzanbu fi haqqi adamin. Kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, kita mencuri hartanya atau mengambil barangnya tanpa izin dan seterusnya berkaitan dengan hak anak Adam, fa innahu yuzadu syartun rabi', maka ditambah syarat yang keempat. Ditambah syarat yang keempat. Wa huwa ada'uhu, yaitu menunaikannya atau mengembalikan barang tersebut, hak adami tersebut. Awil istismah min sahibihi, atau kalau dia enggak bisa mengembalikannya maka dia meminta maaf, meminta dihalalkan. Nah, kepada pemiliknya. Baik, kemudian setelahnya dijelaskan bagaimana jika hak anak Adam yang diambil tersebut adalah hartanya, bagaimana cara bertaubatnya. Kemudian bagaimana jika hak anak Adam tersebut yang dilanggar adalah nyawanya, bagaimana cara bertaubatnya. Kemudian bagaimana jika yang dilanggar dari hak anak Adam tersebut adalah harga dirinya, kehormatannya. Kemudian bagaimana jika yang dilanggar tersebut adalah hurmah atau amanah atau kehormatan. Dan seterusnya. Nah, akan dijelaskan naam insyaallah, atau kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Masih panjang penjelasan Syekh naam tentang masalah taubah. Nah, dan pembahasan tentang masalah taubah adalah pembahasan yang mesti diulang-ulang, ya. Mesti diulang-ulang, jangan bosan, ya. Dengan pembahasan-pembahasan tentang taubah. Yang demikian karena nah banyaknya kita berbuat dosa, berbuat kesalahan dan kelalaian. Bahkan mungkin lailan wa naharon waliyadzubillah, bahkan mungkin siang dan malam. Nah, kita terjatuh ke dalam dosa, maksiat lagi dan seterusnya. Maka nah sangat penting bagi kita untuk terus naam membahas hal-hal yang seperti ini, tentang taubat, tentang kembali kepada Allah, tentang rujuk, ya, ilallah ta'ala. Taib, namun insyaAllah karena penjelasannya masih panjang, kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.